ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau, qala rahimahullah ta'ala qawluhu وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. كتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan asy-syafa'ah dengan seizinnya di dalam beberapa tempat dari Al-Quran. Ini masih ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata Syekh Ibn Utsaimin, wa min dhalika qawluhu ta'ala, di antara yang Allah tetapkan di dalam firman-Nya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 255, di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapakah orangnya yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan seizinnya. Wa qawluhu, dan juga firman Allah ta'ala, wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah, di dalam surah Saba ayat 23 Allah menyatakan, wala tanfa'u syafa'ah, dan tidaklah akan bermanfaat syafa'at indahu, di sisi Allah, illa liman adinalah, kecuali bagi orang yang telah mendapatkan izin baginya. Juga dalam surah An-Najm ayat 26 qawluhu ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayadhanallahu liman yasha'u wa yardha. Wa kam min malakin fis samawati, berapa banyak malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di ayadhanallah, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, wa yardha, dan Allah ridai. Qawlu, kemudian di akhir, di penghujung dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya syafaat ini tidak akan mungkin diberikan kecuali li ahlil ikhlas wa tauhid, kecuali bagi ahlul ikhlas wa tauhid, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan orang yang bertauhid. Amma ahlu syirik, kata Syekh Ibn Utsaimin, adapun ahlu syirik, fa inna syafa'ah la takunu lahum, maka syafa'ah tidak akan diberikan untuk mereka. Kenapa? Li anna syufa'ahum humul asnam, karena pemberi syafa'at mereka adalah al asnam, para berhala. Dan sudah diterangkan bahwasanya bagi yang memberikan syafa'at adalah orang-orang yang mendapatkan izin dan mendapatkan keriduan dari Allah. Adapun al-mashhu lahu, orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang mardhi, orang yang mendapatkan keriduan dari Allah. Nah, demikian. Sehingga ini merupakan persyaratan dalam asy-syafa'ah. Kalau syufa'anya, pemberi syafaatnya adalah al-asnam, berhala-berhala, wahiya batil, berarti batil, tidak sah. Taib, wajhu idkhali babi syafa'ah fi kitab tauhid. Sekarang sisi kesesuaian kenapa bab syafa'at masuk pada kitab tauhid. Diterangkan oleh Syekh Muslimin, anna syafa'at syirkiyah tunafi tauhid. Karena syafa'at syirkiyah akan menghapuskan tauhid seseorang. Artinya, ketika seseorang meminta syafa'at kepada yang bukan haknya, maka itu akan bisa menggugurkan tauhidnya. Ya. Ketika seseorang meminta syafaat kepada al-asnam, maka apa? Tidak akan bermanfaat, bahkan gugur tauhidnya. Wal bara'ah minha huwa haqiqat tauhid. Sehingga berlepas diri dari syafaat-syafaat yang syirkiyah ini adalah hakikat tauhid. Oleh karenanya bab syafaat dimasukkan ke dalam kitab at-tauhid. Nah, karena di masa Syekh dan juga di zaman-zaman yang akan datang akan ada orang yang meminta syafaat kepada sesuatu yang bukan haknya. Ya, akan ada yang meminta syafaat kepada sesuatu yang bukan haknya. Nah, fihi masail, maka di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa faedah. Al-ula, yang pertama, tafsirul ayat. Tafsir tentang ayat yang sudah lewat tadi. Ada lima ayat yang dibawakan dalam bab ini. Kata Syekh, wa yakhamsun wa sabaqa tafsiruha fi mahaliha, dan sudah lewat tafsirnya pada tempatnya masing-masing. Asaniyah, yang kedua adalah sifatu syafa'ah al-manfiyah. Berarti di sini ada gambaran tentang syafaat yang manfiyah. Itu syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini adalah syafaat manfiyah. Wahia makana fiha syirkun. Itu syafaat manfiyah adalah syafaat yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Fakulu syafaatin fiha syirkun fa innaha manfiyah. Maka setiap syafaat yang di dalamnya mengandung kesyirikan, maka itu manfiyah. Baik. Asalisa, yang ketiga, sifatu syafa'ah al-musbitah. Di sini juga ada gambaran tentang syafaat yang musbitah. Wahia syafa'ah ahli tauhid, yaitu syafaatnya ahli tauhid. Bisyartin, dengan sebuah syarat. Apa syaratnya? Idnullahi ta'ala waridahu, yaitu adanya izin dari Allah ta'ala dan keridhaannya. Anis syafi' wal masyfu' lahu, izin dan keridhaan bagi yang memberikan syafaat dan bagi yang diberikan syafaat. Ya, demikian. Taib. Ar-rabi'ah, yang keempat, zikru syafa'atil kubra wahiyal maqamul mahmud. Disebutkannya di dalam bab ini adanya syafaat yang kubra. Apa itu? Wahiyal maqamul mahmud. Syafaat yang kubra adalah al-maqamul mahmud, apa yang diistilahkan dengan al-maqamul mahmud. Wahiyya syafa'ah fi ahlil mawqif. Syafa'at kubra ini adalah syafa'at bagi ahlul mawqif. Ayuqda bainahum, untuk diputuskan di antara mereka. Wa qawlu syekh wahiyya al-maqamul mahmud ay minhu. Sedangkan ucapan syekh dikatakan wahiyya al-maqamul mahmud, ini adalah bagian dari darinya. Nah, al-khamisah, sifatu ma yaf'alhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabda'u bisyafa'ah bal yasjud. Di sini ada gambaran tentang apa yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul kiamah. Di yaumul kiamah, Nabi kita alaihi salatu wasallam digambarkan di dalam bab ini, annahu la yabda'u bisyafa'ah, beliau tidak memulai dengan memberikan syafaat. Bal yasjud, akan tetapi beliau sujud terlebih dahulu. Fa idza adina lahu, maka apabila beliau telah diberikan izin untuk memberikan syafaat, syafa'ah, maka beliau memberikan syafaat. Kama qala Syekhul Islam rahimallahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa huwa zahir, dan ini yang zahir. Wa hadha yadullu ala azamati rabb wa kamali adabin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan keagungan Rabb subhanahu wa taala dan menunjukkan kesempurnaan adab nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadisa yang keenam, man as'adun nas biha, adanya orang yang paling bahagia, manusia yang paling berbahagia dengan adanya syafaat, yaitu siapa? Hum ahlu tauhid wal ikhlas, mereka adalah ahlu tauhid dan ikhlas, yaitu orang yang telah man qala la ilaha illallah, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Wa la ilaha illallah makna, sedangkan la ilaha illallah sendiri maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Walaisal makna la ma'budah illallah, karena kalimat la ilaha illallah maknanya bukanlah la ma'budah illallah, tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Kenapa? Li'annahu law kana kadzalik, kalau seandainya makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan kecuali Allah, lakana al-waqi' yukadzib hadha, tentunya kenyataannya akan mendustakan tafsiran ini. Kenapa? Inna hunaka ma'budat, karena di alam semesta ini banyak sesembahan, min dunillah, dari selain Allah, tu'bad, yang diibadahi, wa tusamma alihah, yang dinamakan dengan alihah, walakinnaha batilah, akan tetapi itu semua batilah. Wa hina idin yata'ayyan ayyakunal murad la ilaha haqqun illallah, berarti dari sini kita bisa pastikan bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa la ilaha illallah tatadhamman nafyan wa isbatan, dan tentunya kalimat la ilaha illallah mengandung nafi dan isbat. Hadza huwa tauhid, dan inilah tauhid sebagaimana yang sudah sering kita terangkan kaidahnya. Ya, li'anna al-isbat al-mujarrad la yamna'u al-musyarakah, karena menetapkan saja tidak akan menghalangi dari musyarakah, tidak akan mencegah terjadinya persekutuan. Wa nafyul mujarrad ta'tilun mahdh, sedangkan semata-mata menolak, menafikan sesembahan itu artinya hanya penolakan belaka. Falau qulta la ilaha ma'nahu atalta kulla ilah, sehingga kalau kamu mengatakan la ilaha itu maknanya kamu hilangkan, kamu tolak semua bentuk ilah. Nah, walau qulta Allah, kalau engkau mengatakan Allah ilah, Allahu ilahan, Allah ilahun, ma wahadda, berarti engkau tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau dikatakan Allah ilah, Allah itu adalah sembahan? Apa maknanya? Li'anna misla hadhihi shighah la tamna'ul musyarakah, karena konteks atau kalimat seperti ini tidak akan mencegah terjadinya musyarakah, tidak akan mencegah terjadinya persekutuan. Walihada qala Allah ta'ala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid, Allah menyebutnya apa? Ilahun wahid, tidak dikatakan wa ilahukum Allah, tidak dikatakan wa ilahukum Allah, tapi apa? Wa ilahukum ilahun wahid. Apa hikmahnya? Kalau dikatakan wa ilahukum Allah, berarti semua yang diibadahi di alam semesta ini adalah Allah. Ya, ada yang menyembah batu itu Allah, ada yang menyembah pohon itu Allah, ada yang menyembah berhala yang lainnya itu Allah. Ya. Nah, tetapi kalau dikatakan wa ilahukum ilahun wahid, maka apa? Berarti sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Ya. Jadi Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang lain. La majalis bat faqat akadahu biqauli wahid. Sehingga ketika Allah menetapkan saja, di sini tidak ada kalimat nafi, ya, tidak ada kalimat nafi. Coba kita perhatikan, fa wa ilahukum ilahun wahid, tidak ada kalimat nafi sama sekali, tidak ada adawatun nafiyah, ya, tidak ada. Baik, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. maka ketika dibawakan dalam bentuk nafi sa'ab, dalam bentuk isbat saja, akadahu biqaulihi wahid, maka Allah memberikan taukid dengan kalimat wahid, ya, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan hanya satu saja yang dijadikan sebagai sesembahan. Asabi'ah yang ketujuh, annaha la takunu liman asyraka billah, bahwasanya syafaat itu tidak akan mungkin diberikan bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah tabarak wa ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wa ghaira dhalika mimma nafallahu fihi al-syafa'ah lil musyrikin, dan yang lain-lainnya dari ayat-ayat yang Allah menafikan syafaat bagi kaum musyrikin. Berarti syafa'atu syafi'in di sini yang dimaksudkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Mudathir ayat 48, maksudnya adalah syafaatnya kaum musyrikin. Nah, walikauli sallam khalisan min qalbi, dan juga berdasarkan sabda Rasul sallam khalisan min qalbi, ya, tulus dari dalam hatinya. Asaminah yang ke-8, bayanu haqiqatiha, dijelaskan tentang hakikat syafaat. Wa haqiqatuha, bahwa hakikat syafaat adalah annallaha ta'ala yatafaddal ala ahli al-ikhlas, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya syafaat ini, Allah ingin memberikan karunia, anugerah kepada ahlul ikhlas, orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Wa yaghfiru lahum, maka Allah akan ampuni mereka, biwasitati man adina lahu ayyashfa'a, dengan perantaraan orang yang telah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kenapa harus adanya orang yang memberikan syafaat? Liyukrimahu, untuk memuliakan orang yang diberikan izin tadi. Jadi tujuannya, hikmahnya adalah untuk memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang-orang yang bisa memberikan syafaat dari kalangan syuhada wa salihin, ya, dari kalangan malaikat, dari kalangan al-aulad allati matu, ya, alladzina matu qabla bulugh. Ya. Wa yanalul maqam al-hud, demikian juga agar mereka, agar Nabi SAW mendapatkan maqam al-mahmud. Nah, agar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maqam al-mahmud. Nah, kita masuk pada bab berikutnya, bab qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta al-ayah. Kenapa? Karena bab ini terkait dengan bab sebelumnya, yaitu tentang bab asy-syafa'ah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, munasabatu hadzal bab lima qablahu, sisi kesesuaian bab ini dengan yang sebelumnya, subhanallah, ini menunjukkan diqahnya, ya, ketelitian Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala, dan apa ini juga menunjukkan benar laqab yang diberikan, gelar yang diberikan oleh para ulama bagi Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Kenapa? Karena beliau menyusun kitab ini dengan sistematis, ya, dengan sistematis, antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan terus begitu. Nah, berkaitan. Maka bab ini berkaitan dengan bab sebelumnya juga. Apa itu? Munasabatuhu annahu naw'un minal bab alladhi qablahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa kesesuaian bab ini adalah bab ini bagian dari bab yang sebelumnya. Satu bagian, satu model dari bagian yang dari bab yang sebelumnya. Fa idza kana la ahad yastati ayanfa'a ahadan bisyafa'ah. Apa itu? Hubungannya apa, korelasinya? Apabila ada seseorang yang dia tidak sanggup, tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan memberikan syafaat, wal khalas minal adab, dengan memberikan kebebasan dari adab Allah, kadzalika la yastati ahad ayahdi ahad, maka demikian pula tidak akan ada satu orang pun yang sanggup untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Tidak ada yang sanggup. Kalau untuk memberikan syafaat saja tidak bisa, apalagi memberikan hidayah. Naam, fayaqumu bima amara Allah bih, sehingga dia menegakkan, menjalankan apa yang Allah perintahkan padanya. Ya, sehingga seseorang itu wajib untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan padanya. Nah, kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada kita. Ya. Tetapi apa? Dengan kita berusaha. Makanya sebagian orang memberikan istilah apa? Hidayah itu dijemput. Maksudnya dijemput apa? Dijalankan perintahnya. Begitu ya. Hidayah itu bukan ditunggu, tapi apa? Dijemput. Bisa jadi maksudnya dijemput itu ada benarnya. Maksudnya apa? Dijemput itu dengan dia menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kalau itu maksudnya, maka ini sahih. Kalau itu maksudnya, maka ini apa? Sahih. Ya. Nah, tapi kalau maksudnya dia ingin menafikan ajaran takdir, maka ini keliru. Maka ini apa? Keliru. Kenapa? Karena wa may yudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah pada dia. Ya. Walaupun dia berusaha, walaupun dia sekuat tenaga ini dan itu. Ya. Demikian. Baik. Kalau itu yang dimaksud dari ucapan sebagian orang, maka kita bisa benarkan. Ya. Taib. Qauluhu ta'ala, kemudian yang menjadikan dalil adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Al-khitab li Nabi SAW. Khitabnya di sini untuk Nabi SAW. Yang lawan bicaranya adalah Nabi kita SAW. Wa kana yuhibbu hidayata ammahu Abi Talib aw man huwa aham. Dan dikenal Nabi kita alaihi salatu wasalam orang yang sangat mencintai pamannya Abu Talib, sehingga beliau sangat-sangat ingin bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Ya. Kenapa? Karena kedudukannya, karena kasih sayangnya, karena bantuannya, kehormatannya dan sebagainya. Taib. Au man huwa am, atau kepada orang yang lebih umum daripada sekedar pamannya. Fa anta ya Muhammad al-mukhatab bikafil khitab. Maka engkau wahai Muhammad yang dimana Allah ajak bicara beliau dengan kaf al-khitab. Innaka dengan kaf di situ. Walahul manzilah ar-rafi'ah. Dan Nabi kita SAW memiliki kedudukan yang tinggi. Indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La tastati an tahdiya man ahbabta hidayatahu. Engkau tidak akan sanggup memberikan hidayah orang yang engkau cintai, orang yang engkau sangat inginkan untuk mendapatkan hidayah. Wa ma'lumun annahu idza ahabba hidayatahu. Dan sebagaimana diketahui bahwa saya Nabi SAW apabila beliau sangat ingin memberikan hidayah kepada seseorang, fasaufa yahris alaih, maka beliau akan semangat untuk memberikan hidayah kepadanya. Ya. Lihat bagaimana dengan pembantu beliau, seorang anak kecil Yahudi. Ya. Yahudi, anak kecil, masih kecil Yahudi, ketika sakit dengan sakit yang parah, Rasulullah SAW membesuknya, kemudian apa? Mengatakan qul ya gulam, qul la ilaha illallah, wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Maka dia menoleh kepada bapaknya, kemudian apa? Kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka anak itu pun mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW senang sekali, bahagia sekali. Rawi, sahabat yang melihat Rasulullah SAW menggambarkan betapa senangnya Rasulullah SAW mendapatkan anak tersebut apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Pembantunya Yahudi, iya, taib. Nah, kemudian apa? Dan dari sini hikmahnya banyak. Boleh kita mempekerjakan siapa? Yahudi. Iya. Boleh mempekerjakan Yahudi. Iya. Apalagi mempekerjakan Sahafi kalau iya. Nah, boleh. Taib. Yahudi saja boleh. Iya. Apalagi yang lain. Taib. Di sini menunjukkan apa? Boleh kita muamalah dengan Yahudi. Iya. Sekalipun dia apa? Dijadikan sebagai pembantu, tetapi tidak boleh dijadikan apa? Bitonah. Orang kepercayaan. Iya. Taib. Nah, kemudian apa? Rasulullah SAW digambarkan oleh rawi begitu senang dengan kenyataan yang terjadi. Anak itu mengucapkan la ilallah. Nah, dan Rasulullah SAW apa? Menyampaikan kabar gembira dengan jannah kepada anak tersebut. meninggal setelah mengucapkan la ilallah. Taib, demikian. Maka ini Nabi kita alaihi salatu wasallam sudah diketahui Nabi SAW jika ingin sekali memberikan hidayah kepada seseorang, beliau begitu semangat. Iya, begitu semangat. Wa ma'a dzalika la yatamakkan min hadzal amr. Kendati demikian, walaupun seperti itu keadaannya, beliau tidak sanggup untuk melakukan hal ini, yaitu apa? Memberikan hidayah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Li'anal amra kullahu biyadillah. Karena urusan ini semuanya di tangan Allah tabaraka wa taala. Qala ta'ala, maka Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai. Bukan urusanmu sama sekali tentang hal itu. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Apakah Allah akan mengazab mereka atau Allah akan menerima taubat mereka? Bukan urusanmu sama sekali. Lihat, Allah ingatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ardh, dan hanya milik Allah lah perbendaharaan langit-langit dan bumi, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan hanya kepada Allah kembalinya semua perkara. Fa'ata bi'al adalah alal istighraq. Maka di sini di dalam al-amru kulluhu, al-amru alif lam di sini alif lam lil istighraq. Iya. Alif lam, Allah datangkan alif lam di dalam ayat ini dengan alif lam istighraq. Nah, apa itu alif lam istighraq? Ciri-cirinya yanub manabal kul. Dia bisa menggantikan kata kul. Itu alif lam istighraq. Iya. Taib, karena alif lam itu banyak. Iya. Nanti ada alif lam al-ahdiyah. Lil ahdi dzikri, li ahdi ilmi, li ahdi dhuhu hudur, huduri. Iya. Dan alif lam lil jins. Alif lam lil istighraq hanya masuk kepada alif lam lil jins. Kenapa? Li bayani haqiqah. Tujuannya untuk menjelaskan hakikatnya. Iya. Hakikat sebuah mufrad. Sebuah kata mufrad. Iya. Itu dijelaskan dengan alif lam al-istighraq. Baik. Nah, sehingga dia alif lam ini ketika yanubu manabak kul, maka dia dikatakan sebagai alif lam al-istighraq. Karena nanti di sana ada alif lam yang mirip dengan al-istighraq tapi bukan al-istighraq. Ya. Bisa dilihat di dalam Hasyiah As-Sabban, syarah Alfiyah Ibnu Malik. Nah, di dalam Hasyiah As-Sabban dijelaskan alif lam al-istighraq panjang lebar. Ya. Atau minimal ta'jilun nida, syarah Qatrun Nada. Dibawakan sedikit syarah tentang alif lam al-istighraq. Nah, taib. Demikian. Maka apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna al fi qawlihi al-amru, ya, lil istighraq. Karena al di sini adalah alif lam lil istighraq. Kenapa? Fahiya naibah mana bakul. Karena dia bisa menggantikan kedudukan kul. Nah, ini kaidahnya. Syekh menyebutkan cirinya, ya. Cirinya alif lam al istighraq naibah mana bakul. Nah, ini. Ya. Ciri kedua, dia hanya bisa masuk pada lil jins. Alif lam lil jins. Ya. Bukan lil ahad. Kalau alif lam lil ahad nanti ada tiga tadi, lil ahdi dzikri, walil ahdi ilmi, walil ahdi huduri. Ini ya, yeah. Taib, ini seperti apa? Seperti dalam ayat lain apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Alif lamnya alif lam lil istighraq. Kenapa? Yanub manaba kul, karena bisa kita gantikan alnya dengan kul. Innal insan, kita gantikan inna kulla insanin, bahwa setiap manusia ya, lafi khusrin, betul-betul dalam keadaan merugi. Saghiriha wa kabiriha, zakariha wa unsaha, ya, hurriha wa abdiha, dan seterusnya. Demikian juga wa khuliqal insanu du'ifa, khuliqal insan. Artinya apa? Khuliqa kullu insanin da'ifan. Allah ciptakan semua manusia dalam keadaan apa? Lemah. Tamam? Ini alif lam al-istighraq. Iya. Taib, jangan keliru, jangan salah. Dia apa? Libayanil al-fard. Libayan haqiqatil fard. Tujuannya libayan, fungsinya libayan haqiqatil fard. Ini. Iya. Taib. Kenapa? Karena nanti di sana ada alif lam libayan sifatil fard, untuk menjelaskan sifat-sifat fard. Misalkan apa contohnya? Khalidun ar-rajulu. Loh kok bisa sifat dalam bentuk alif lam? Iya, karena Khalid marifat, maka sifatnya harus marifat. Bagaimana sifatnya marifat? Ya berarti ar-rajul. Iya, gitu. Maksudnya apa? Khalid kullar rajul. Maksudnya apa? Khalid memiliki sifat semua laki-laki. Maksudnya Khalid itu laki-laki tulen bahasa kitanya. Kalau mau diterjemahkan bebas apa? Khalid itu laki-laki tulen. Maksudnya laki-laki tulen apa? Semua sifat kelaki-lakian ada pada dia. Dari ganteng, gagah, iya, pemberani, dermawan, ini semuanya ada. Iya. Nah, itu baru dikatakan Khalid apa? Ar-rajul. Iya. Khalid itu laki-laki tulen misalkan. Iya. Nah, begitu. Iya. Berarti apa ini? Libayan sifatil fard. Iya. Kalau ini libayan haqiqatil fard. Nah, demikian. Baik. Ini bedanya. Bisa dilihat dalam Hasyiah As-Sabban. Iya. Baik, Hasyiah As-Sabban subhanallah 4 jilid saja. Kalau antum pelajari subhanallah. Nah, ilmu yang banyak di dalamnya. Ilmu yang banyak. Iya. Sedikit ulama yang tidak mengenal kitab Hasyiah As-Sabban. Sedikit. Mungkin bisa dikatakan tidak ada yang tidak mengenal Hasyiah As-Sabban. Iya. Baik. Nah, Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Nah, yang masyhur di kalangan kita sarahnya siapa? Ibnu Hisham. Iya. Nah, tapi kalau sudah belajar ya syarahnya Ibnu Hisham, coba pelajari Hasyiah Ibnu Sabban, ya. Nah, demikian. Wa ilaihi yurja'u kullul amr. Artinya apa? Di sini fa hiya naibah manabaqul ai wa ilaihi yurja'u kullul amr. Dan hanya kepada Allah kembali semua urusan. Tsumma ja'at mu'akkadah biqul. Kemudian Allah datangkan dengan lafaz kul. Berarti apa? Wa dzalika tauqidan. Ya. Berarti di sini ada dua tauqid. Makanya di sini alif lam lil istighraq li bayan haqiqatil fard. Ya. Apa? Karena menjelaskan hakikat sebuah mufrad. Ya. Demikian. Taib, ya. Naam. Wal hidayah allati nafaha Allah an rasulihi hidayatut taufiq. Dan hidayah yang dinafikan oleh Allah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hidayatut taufiq. Ya. Adapun hidayatul irsyad, hidayatul dalalah, maka itu ada, tetap ada pada Nabi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh rahimahullah taala, wallati asbathaha lahu hidayatul dalalah wal irsyad. Yang hanya ditetapkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hidayatul dalalah wal irsyad. Hanya hidayah untuk memberikan dan bimbingan dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, demikian. Naktabi bi adal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.